بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمسلمين رحمني ورحمكم الله Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan pembahasan min muskilat syabab. Di antara problematika remaja, di mana Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan perkara yang kadang muncul dari keraguan, kebimbangan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak menimpa para remaja, para pemuda, terjatuh kepada maksiat, terjatuh kepada penyimpangan, karena berdasarkan keyakinan yang keliru. Artinya mereka berkeyakinan, saya jadi orang jelek ini sudah takdir Allah. Jadi buat apa saya beramal? Baik. Surga dan neraka itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka buat apa saya jadi orang baik? Ini merupakan perkara yang termasuk jenis muskilah problem yang menimpa para remaja yang perlu diluruskan. Di mana ahlu sunnah wal jamaah, mereka orang-orang yang berjalan di atas pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini ada takdir. Namun ada di tengah kaum muslimin, ada kelompok Jibriyah yang mereka mengatakan manusia itu dipaksa atas perbuatannya oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kehendak dan tidak ada kudrah bagi manusia. Manusia beralasan mereka berbuat dosa dan maksiat karena sudah dipaksa dengan takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada takdir. Ya, ini adalah aliran Jibriyah. Dan yang kedua adalah Qadariyah. Qadariyah adalah aliran yang muncul dari Ma'bad Al-Juhani yang muncul pada zaman Abdullah bin Umar. Mereka mengatakan manusia itu terlepas dengan perbuatan Allah Ta'ala, baik dalam iradah atau dan kudrah. Laisa lima syi'atillahi ta'ala, bukan karena kehendak Allah Ta'ala dan bukan karena keinginan Allah Ta'ala dan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Dua golongan, baik itu Jibriyah atau Qadariyah, ini adalah dua golongan yang menyimpang dari sirat al-mustaqim. Maka ahlu sunnah, mereka orang yang berjalan di atas jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mengimani dengan iman yang benar di dalam takdir. Maka syubhat atau muskilah yang muncul di tengah remaja terkait dengan masalah takdir, sudah kita sebutkan sebagian dari penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah, na'am, terkait dengan iman terhadap takdir, maka di sini ada dua masalah. Ada dua muskilah, sekaligus ada dua jawaban yang penting, atau beberapa jawaban penting, untuk menerangkan dua muskilah atau dua problematika remaja dalam masalah iman terhadap takdir. Yang pertama, kata muallif bahwa sebagian manusia atau para remaja memandang bahwasanya seorang itu berbuat sesuatu itu dengan kehendak dan kehendaknya, dan dia meninggalkan sesuatu itu adalah karena pilihannya semata, tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, sebagian orang berpandangan bahwa ketika dia berbuat sesuatu itu semata-mata dengan kehendaknya, dan ketika meninggalkan sesuatu semata-mata dengan kehendaknya, tanpa merasa ada hubungan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan itu. Ya. Nah, lalu bagaimana seorang yang beriman dengan takdir Allah ta'ala, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, dan segala sesuatu itu terjadi dengan qada dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seorang yang berpemahaman tidak memiliki keimanan terhadap kehendak Allah ta'ala. Maka jawabannya ala dzalik, bahwasanya kalau kita renungkan terhadap perbuatan hamba, gerak-gerik hamba, kita akan dapatkan bahwa perbuatan dan gerak-gerik hamba tersebut terjadi karena dua perkara. Yang pertama, iradah. Artinya iradah, keinginan seorang hamba melakukan sesuatu. Dan yang kedua, terjadinya perbuatan dan gerak-gerik hamba itu karena sebab kudrah. Apa itu kudrah? Kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Kalau bukan karena iradah, kehendak, dan kudrah seorang hamba, maka suatu perbuatan itu tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, iradah, kehendak, dan kudrah, kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba, ini juga termasuk di antara ciptaan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iradah dari kekuatan akal, dari kudrah kekuatan jasad, ya, manusia diberi akal oleh Allah, diberi kekuatan berpikir, sekaligus diberi kudrah kemampuan dari kekuatan fisik. Kalau seandainya Allah berkehendak mencabut akal, maka manusia tidak punya apa? Iradah. Tidak punya apa? Keinginan. Kalau akalnya sudah dicabut, maka tidak bisa berpikir. Ya? Tidak punya keinginan-keinginan, iradah-iradah. Demikian pula kalau Allah berkehendak mencabut kekuatan jasad yang dimiliki oleh hamba, niscaya hamba tidak akan mampu apa? Beramal. Ya? Jadi diberi oleh Allah iradah, diberi keinginan melakukan sesuatu, dan diberi pula oleh Allah kekuatan, kudrah, yakni jasad melakukan sesuatu. Sehingga kita lihat, para pendengar sekalian, kalau ada seorang berkeinginan melakukan sesuatu, punya cita-cita lah ya. Ya, keinginannya tinggi, ingin mewujudkan amalan keinginan tersebut, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah menghendaki, kalau Allah menginginkan, maka Allah akan wujudkan amalan itu terjadi. Kalau Allah Ta'ala tidak menginginkan, walaupun orang tersebut telah memiliki iradah, keinginan, dan kudrah dan kemampuan, pasti cita-citanya itu tidak akan didapatkan. Pasti dia akan mendapatkan penghalang-penghalang yang menghalangi antara kudrah, kemampuan, dan juga kemauannya. Oleh karena itu, seorang harus yakin bahwa Allah menghendak memiliki keinginan, dan manusia juga memiliki apa? Keinginan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 152. Minkum man yuridu dunya, wa minkum man yuridu al-akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki apa? Keinginan, kemauan. Begitu ya? Iya, seperti. Iya. Mau menginginkan dunia atau menginginkan akhirat. Tapi kata Allah, "Wal tusiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan kalian lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Para kaum muslimin, manusia juga diberi pilihan oleh Allah. Karena Allah Ta'ala memberikan pada manusia itu kemauan dan kemampuan untuk beriman. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Waqulil haqqu min rabbikum. Katakan yang benar itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min. Faman syaa'a wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkeinginan maka dia beriman, dan siapa yang berkeinginan maka dia kufur. Inna a'dadna lidh-dhalimina naran. Namun kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Perhatikan di sini, seorang remaja, apalagi di masa muda, ya, di saat Allah memberikan kesehatan dan kesempatan, gantungkanlah cita-citanya setinggi apa? Langit. Setinggi langit. Punya keinginan, punya cita-cita, namun kadang berapa banyak orang yang punya cita-cita setinggi langit ternyata apa? Jatuh, tidak dapat apa yang dicita-citakan. Ya, bukankah terjadi di tengah masyarakat kita? Dari kecil mungkin cita-citanya ingin jadi pilot, ya. Ya, tapi ternyata keinginannya itu tidak sampai terwujud jadi seorang pilot. Ya, ternyata malah nasibnya bukan jadi pilot, jadi supir apa bis atau apa, ya. Karena memang manusia itu terbatas kemampuannya. Sehingga kaum muslimin, manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kemampuan iradah, memberikan kemampuan berpikir dan berakal, dan diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan sehingga dia bisa melakukan kehendaknya. Namun semua kehendak itu ada di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebutkan di dalam ayat yang lain, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fusilat, "Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhalami lil 'abid." Siapa yang beramal saleh, Barang siapa yang beramal saleh, maka pahalanya untuk dirinya. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya adalah untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah Rabbmu sekali-kali menganiaya hambanya. Para pendengar sekalian, sehingga seorang remaja, ya, walaupun dia punya cita-cita dan punya kehendak, maka Allah juga punya kemauan dan punya kehendak. Namun manusia diberi oleh Allah iradah, kehendak, dan kemampuan, sehingga kita tahu bahwa adanya Allah yang Maha Kuasa mengatur segala kejadian. Yang kedua, muskilah yang kedua adalah tentang terkait dengan masalah takdir. Sebagian orang berpandangan tentang takdir bahwa manusia itu disiksa akibat melakukan maksiat. Lalu bagaimana Allah itu menyiksa hamba dengan sebab perbuatan maksiatnya, padahal itu maktub, takdir yang sudah dicatat di lauhul mahfud, sehingga tidak mungkin hamba tersebut lolos dari urusan takdir yang dicatat tersebut. Bagaimana ini? Jadi orang berbuat dosa beralasan apa? Sudah ditulis apa ya? Takdirnya. Bagaimana jawabannya? Bagaimana kira-kira seorang melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban, melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi beralasan apa? Dengan apa? Takdir yang sudah dicatat di lauhul mahfud. Gimana kira-kira? Saya ini jadi orang jelek, pemuda nakal, ini sudah takdir, Pak. Jadi Bapak jangan mungkit-mungkit saya, Pak. Gimana kira-kira? Betulkah jawaban demikian? Ya. Maka Syekh rahimahullah memberi jawaban. Kalau engkau mengatakan bahwa seorang disiksa karena sebab melakukan maksiat, itu sudah karena dia memang meyakini sudah dicatat di dalam takdir, maka jawaban pertama. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, kalau engkau mengatakan demikian, jawaban pertama, sesungguhnya manusia juga diberi pahala di saat melakukan ketaatan. Jawaban pertama, kalau engkau beralasan jadi orang jelek, pelaku maksiat, itu sudah ditakdir sehingga saya nanti disiksa oleh Allah, maka jawaban pertama, kalau engkau berkeyakinan demikian, sesungguhnya manusia juga diberi pahala oleh Allah karena melakukan apa? Ketaatan. Karena melakukan ketaatan. Maka kenapa engkau wahai remaja, wahai pemuda, tidak melakukan ketaatan saja? Kenapa engkau tidak melakukan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala? Bukankah itu juga maktub, sudah tercatat di lauhul mahfud, yang seorang tidak mungkin lari lepas daripadanya? Ya, maka bukan perkara yang adil kalau engkau menjadikan takdir itu sebagai alasan dari sisi melakukan maksiat. Dan engkau tidak menjadikan alasan takdir untuk melakukan apa? Ketaatan. Ya. Kalau melakukan ketaatan, kalau memang kau meyakini saya ini jadi pemuda nakal sudah takdir, Pak. Dan sekarang kenapa engkau tidak melakukan ketaatan saja, ya sudah jadi anak baik, kenapa sih? Kalau jadi orang jelek berdasarkan takdir, kenapa kalau tidak? Kalau melakukan kebaikan tidak mengatakan ini juga sudah takdir. Maka di sini jawaban yang jelas dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, bahwasanya bahwasanya seorang hamba itu tidak mengetahui takdir yang akan menimpa dirinya. Tidaklah mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang sedang terjadi, maka itu adalah takdir-takdir yang Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kata ulama, takdir itu sirrun, maktum, rahasia yang tersimpan, la ya'lamuhu bihi illa ba'da wuku'i al-maqdur. Tidak diketahui takdir itu kecuali setelah terjadi kepada orang yang mendapatkan takdir. Ya, setelah terjadi baru kita apa? Mengetahui. Oh, qadarullah. Ya, sudah, ini takdirnya Allah sudah terjadi. Tapi sebelum terjadi kita tidak apa? Tahu. Maka kita juga tidak tahu kita ini jadi orang yang baik atau orang taat di akhir hayat nanti, kita tidak tahu. Segala sesuatu yang tahu tentang takdir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang remaja, jangan kemudian saya jadi anak nakal, ini sudah apa? Takdirnya. Apa sudah pernah menengok takdir? Belum. Hah? Kok berani mengatakan demikian? Ya. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Naam. Ya. Bahwa orang yang beralasan dengan takdir lalu meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, kalau seandainya ada seorang mengambil hartanya, merusak kehormatannya, kemudian dia beralasan takdir. Bagaimana kira-kira? Ya. Apakah ini akan dibenarkan? Ya. Maka telah dikisahkan dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pencuri. Ya, pencuri ini mengambil harta yang harta tersebut sudah mencapai nilai standar dipotong tangannya. Karena kalau pencuri dipotong tangan itu ada batasannya ya. Maka dipotong tangannya maksudnya itu mulai dari pergelangan tangan ya. Ketika Umar bin Khattab menangkap pencuri tersebut, ya, karena dia mencuri, maka sudah berhak dipotong tangannya. Ketika Umar bin Khattab hendak memotong tangannya, pencuri itu mengatakan, mahlan, ya Amirul Mukminin, sebentar, wahai Amirul Mukminin, innama saraqtu aw sariqtu biqadarillah. Sebentar Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, aku mencuri ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Faqala Umar bin Khattab menjawab, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kami juga tidak lain memotong tangan seorang pencuri berdasarkan apa? Takdir Allah. Takdir Allah. Ya. Jadi dia mendapatkan balasan dipotong tangannya karena mengambil harta seorang atau merusak harta seorang. Kemudian dipotong tangannya itu juga karena takdir Allah. Maka tidak boleh berdasarkan seorang itu melakukan kejahatan ketika dipotong tangannya misalnya, itu mengatakan apa? Ini sudah takdir dari Allah. Ini diantara jawaban-jawaban Syekh rahimahullah, dan masih banyak lagi jawaban sebenarnya, namun di sini kami cukupkan diantara bagian-bagian yang penting yang perlu kami sampaikan. Tapi sifat faedah iman kepada takdir. Nah, yang pertama, Syaikh Utsaimin menyebutkan di antara buah yang baik hasil yang baik bagi orang yang beriman dengan takdir adalah al-i'timad 'ala Allah. Seorang akan semakin bergantung kepada Allah Ta'ala. Kapan? Inda fi'lil asbab. Ketika melakukan sebab-sebab. Di mana dia tidak bergantung semata-mata dengan sebab itu sendiri. Karena segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Sebab yang dilakukan itu bukan satu-satunya sebab. Sudah ketika minum obat, ya, ketika bekerja, berusaha, belajar, itu hanya sebagai apa? Sebab. Dia melakukan sebab-sebab tadi dengan tetap hatinya bergantung kepada Allah. Ya, dia selalu hatinya bergantung kepada Allah ketika melakukan sebab. Yang kedua, bahwasanya iman kepada takdir membuahkan hasil alla yata'ajjabu al-mar'u. Alla yata'ajjaba al-mar'u bi nafsih. Inda husuli muradih. Agar seorang tidak ujub terhadap dirinya, kagum terhadap dirinya, manakala mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, kenapa? Karena manakala dia mendapatkan nikmat, mendapatkan apa yang dia inginkan, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Dengan takdir, dari sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai keselamatan, kebaikan. Ya. Sebab seorang kagum terhadap dirinya dan lupa ya, bersyukur dengan pemberian Allah dari nikmat-nikmatnya, ini merupakan perkara yang tercela. Tidak bersyukur. Sehingga apapun nikmat yang ada pada diri seorang, entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu pujian, entah itu anak, semua itu merupakan nikmat dari Allah. Sehingga jangan sampai kemudian wujud. Apa itu wujud? Merasa kagum dengan keadaan apa? Dirinya sendiri. Dirinya dan merendahkan orang lain. Lupa dengan nikmat Allah. Yang ketiga, akan menimbulkan tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Ketenangan jiwa. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu itu berlangsung dengan takdir-takdir Allah. Sehingga tidak merasa kuncang dengan apa yang hilang. Kalau punya anak mati, ya qadar Allah. Memang anak itu milik Allah. Punya motor, tiba-tiba motornya apa? Hilang. Ya qadar Allah. Semua itu terjadi dengan takdir Allah. Artinya ketika sudah terjadi, ya itu semuanya apa? Takdir Allah. Atau ketika menjalankan sesuatu dan belum mendapatkan apa yang diinginkan, tetap hatinya apa? Tenang. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menajubkan urusannya orang mukmin, sesungguhnya urusannya orang mukmin itu semuanya bagus. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Tidaklah terjadi hal itu kecuali pada orang mukmin. In asabat musar wa syakar. Kalau ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Itu kebaikan baginya. Wa in asabat mudarra sabar. Fakana khairan lah. Kalau ditimpa kesulitan, kesempitan, bersabar, itu juga kebaikan baginya. Rawahu Muslim. Sehingga seorang pemuda haruslah selalu beriman dengan takdir, sehingga akan mendapatkan hasil berupa ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan agar selalu bisa semakin tunduk kepada Allah dan bersandar kepada Allah Ta'ala dalam melakukan sebab. Itu yang bisa kami sampaikan. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.